Aja saya teman-teman. Yang udah mulai memanas teriak minta air aja, Pak, siram, Pak. Ada satu kejadian yang bikin semua musisi, semua promotor, semua penikmat musik di Indonesia jadi ketar-ketir. Jadi Slang Fest malam hari ini harus kalian jaga dengan baik. Histeris boleh, headbanging boleh, terserah, nungging terserah. Asal jangan cari musuh. Percaya kebesaran Tuhan. Nyata harus tunggu bencana. Tentara datang untuk kemanusiaan. Berapa setiap hari keluar kepergi. Mengapa harus tunggu? Kita rela sisihkan harta untuk sesama. Mengapa harus tunggu bencana? Baru kita bersahabat dengan alam. Berapa rasa setiap berbuat seperti ini. Mau ber satu. Oh,